Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا فقد قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمني الله وإياكم أجمعين. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk pada pembahasan yang berkaitan dengan al-badal, dan bahwasannya badal dalam pengertiannya ya, secara istilah badal adalah at-tabi al-maqsud bil-hukmi bila wasitah. Badal adalah al-maqsud bil-hukmi bila wasitah. Dan telah kita jelaskan contoh yang paling mudah untuk kita perhatikan, misalnya akaltu al-khubza nisfahu. Akaltu al-khubza nisfahu. Pada jumlah ini al-hukmu adalah al-akal. Ya, al-hukmu adalah al-akal. Kemudian al-maqsud bil hukum, ya, yang terkena hukum di sini adalah nisfu al-khubz, bukan al-khubz tapi nisfu al-khubz yang ditunjukkan oleh badalnya nisfahu. Ya, tambahan bila wasitah, tanpa ada wasitah, ini untuk membedakan dengan al-maqsud bil hukum bil wasitah, yaitu bibal misalnya dengan bal. Ya, pada atfu an-nasak. Misalnya, ja'a zaidun bal amrun. Al-maqsud bil-hukmi di sini adalah amrun. Ya, bukan zaid. Sementara zaid di situ maskut anhu, didiamkan. Baik, kita akan masuk kepada pembahasan berikutnya, yaitu yang berkaitan dengan anwa'u al-badal. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa huwa ala arba'ati aqsam. Badalu syai' min syai' وبدل البعض من القل Wabadal istimal. وبدل الغلط نحو قولك قام زيد أخوك وأكلت الرغيف ثلثه ونفعني زيد علمه ورأيت زيدا الفرس أردت أن تقول الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه طيب المؤلف berkata وهو على أربعة أقسام. Badal ini terbagi menjadi empat macam. Badal syekh minasyekh, ya, badal syekh minasyekh, atau disebut badal kul min kul, atau badal al-mutabak, al-mutabakah, ya, badalul ba'd min kul, kemudian badal istimal, dan badalul ghalat. Misalnya, engkau mengatakan, Qama Zaidun akhuka. Ini badal kul min kul atau badal syek min syek. Ya. Wa akaltu ragifa thuluthahu. Aku makan ragif sepertiganya. Ini badal ba'd min kul. Wa nafa'ani Zaidun ilmuhu. Ya. Zaidun bermanfaat untukku ilmunya. Badal istimal. Wa ra'aitu Zaidan al-farasa. Aku melihat Zaid, ya, kuda. Itu maksudnya disebutkan di sini, arata an taqul al-faras, engkau ingin mengucapkan faras, kemudian engkau gantikan, ya, ketika mengucapkan faras terucap Zaid misalnya. Ya, ini namanya badal ghalat. Kita akan bahas satu persatu insyaallah taala. قال الشارح حفظه الله تعالى ينقسم البدل إلى أربعة أقسام Badal itu terbagi menjadi empat macam. Al-awwal badalu asy min minasy. Ya. Wa yuqalu lahu badal al-qul min al-qul wal badal mutabiq al-mutabiq. Badal syekh min syekh disebut juga badal qul min al-qul wal badal mutabiq. Dobitnya patokan dobitnya an yakunal badal huwa aina al-badal minhu. Badal itu adalah al-badal. Al-mubdal minhu. Mubdal minhu sendiri, apa yang digantikan. Ya, itu sebenarnya sama. Ya, antara badal dengan mubdal minhu, yaitu itu juga. Nahu. Qama Zaidun akhuka. Nahu. Ya kita irap ya. Qama Zaidun akhuka. Qama fi'lun madin mabniyun ala al-fath la mahalla lahu minal i'rab. Zaidun fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammah al-zahirah ala akhirihi. Ahuqa badal min zaid. Marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-waw niyabatan 'anid dhammah li'annahu min al-asma' al-khamsah wa huwa mudaf wal-kaf damirun muttasil mabni ala al-fat fi mahalli jarrin mudafun ilai. Ini contohnya. Qala an yakuna al-badal ayna al-mubdal minhu. Badal itu adalah mubdal minhu sendiri. Mubdal minhu itu sendiri, yaitu yang menggantikan sama dengan yang digantikan. Nahu qama Zaidun akhuka. Ya, qama Zaidun akhuka. Fa akhuka badal min Zaidun, badal kullin min kullin. Ya. Fa akhuka adalah badal dari Zaid, badal kul min kul. Li'annal murad bil badal wa huwa akhuka nafsul mubdal minhu wa huwa Zaidun. Ya. Karena yang dimaksud, yang diinginkan dari badal yaitu akhuka adalah ya mubdal minhu-nya sendiri yaitu Zaid. Ya, akhuka dengan Zaid itu sama. Ya. Wa mithaluhu min at-tanzil, contohnya ya dari tanzil adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya. Mana syahidnya dari ayat ini? Fa siratal ladzina badalun min as-sirat al-mustaqim, badal kul min kul. Ya. Lianna al-murada bi sirat al-siratil siratal ladzina an'amta 'alaihim nafsu as-sirata al-mustaqim. Karena yang diinginkan dan dimaksudkan dari siratal ladina, ya, ini adalah siratal mustaqim. Jadi kalau dari ayat, dari apa yang kita pahami di sini, bahwa siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Nah, siratal ladina an'amta alaihim adalah siratal mustaqim. Ya. Apa itu siratul mustaqim? Yaitu jalannya orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Pertanyaannya siapa? Mereka, orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Ya. Kalau kita berbicara tafsir, disebutkan dalam ayat yang lain. Wa may yuti'illaha war rasul. Ya, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, fa ulaika ma alladziina an'amna 'alaihim, ya, maka mereka adalah orang-orang yang bersama orang-orang yang kami berikan kenikmatan kepada mereka, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin, yaitu dari kalangan para anbiya, para nabi, ya, orang-orang yang siddiq, para syuhada dan orang-orang yang saleh. Ya, ini jalannya mereka, jalan yang lurus adalah jalannya mereka. Syaitnya di sini sirat alladziina an'amta 'alaihim adalah badal dari sirat al-mustaqim, ya, badal kul min kul, badal kul min kul. Baik. Kalau kita cukupkan sampai di sini, ya, kita kasih PR saja. Mengi'rab badal kul min kul. Gampang, insyaAllah ta'ala. Ya, qama tau dahaba dahaba atau dahabat Aisyatu Ukhtuki. Ini PR-nya diirab satu saja. Ya. Kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.